السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إخوانا أخوات ومات الله سيانا سبحانه وتعالى أبوجينا شكور pada الله عز وجل kesegala rahmat dan kurnia kepada kita yang kita ingat dan yang kita tidak ingat, yang kita sedar ataupun tidak sedar. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersama sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita teruskan membahaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya Subul Salam. Di mana kita sedang membaca bab membasuh atas kedua khuf, babul masyi ala khufain. Di mana kita telah membaca hadis yang pertama yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa dia telah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau telah tunduk untuk mencabut kedua khufnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah ia, sesungguhnya aku telah memakainya dalam keadaan keduanya suci. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu atasnya. Hadis itu sebagaimana kita tahu adalah hadis yang sahih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz ini. Dan kita bahaskan bahawa ulama telah menggunakan hadis sebagai asal di dalam menerangkan tentang disyariatkan menyapu atas khuf ketika berwudu. Artinya disyariatkan untuk kita tidak perlu menanggalkan khuf kita untuk kita membasuh kaki, cukup kita menyapu atas khuf tersebut. Adapun telah kita bahaskan juga bahawa pada awal-awal generasi Islam, di generasi para sahabat, terdapat khilaf, sedikit khilaf tentang hal ini. Diriwayatkan dari beberapa sahabat yang mana mereka mengatakan tidak boleh menyapu atas khuf, dan terdapat hujah-hujah mereka, antaranya adalah hadis-hadis menyapu atas khuf telah dihapuskan oleh ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah yang memerintahkan apabila orang itu berwudu hendaklah dia membasuh kakinya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Jadi mereka, kita telah katakan pernah ada khilaf, kemudian telah kita sebutkan bahawa hadis-hadis menerangkan sunnah ini adalah hadis-hadis yang terlalu banyak perawinya, riwayatnya, sehingga mencapai al-mutawatir. Dan hadis mutawatir itu memberi faedah ilmu ataupun yakin. Jadi seolah kita melihat perkara tersebut, bahawa kita melihat Rasulullah SAW menyapu atas khuf, seperti mana kita nampak langit ataupun matahari di langit pada waktu siang, maka kita akan yakin, tidak ada sedikit pun keraguan. Begitulah khabar-khabar al-mutawatir. Tapi kalau gerhana ke tak gerhana itu belum tahu lagi. Nah, yang penting di sini adalah selepas itu tidak pula kita tahu bahawa ada masih lagi ada khilaf tentang boleh atau tidak boleh menyapu atas khuf di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun daripada Ahlul Bid'ah, selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih lagi ada yang menafikan bolehnya menyapu atas khuf. Mereka adalah dua kumpulan daripada Al-Khawarij dan orang-orang Syiah. Nah, kemudian terdapat beberapa pembahasan yang kita sampaikan tetapi agak belum lengkap, iaitu tentang menyapu atas khuf ini, adakah apakah disyaratkan khuf-khuf tertentu, saya rasa sudah disebutkan. Kemudian adakah tempoh untuk menyapu atas khuf. Itu permasalahan itu akan dibahaskan di dalam hadis-hadis yang berikutnya. Kemudian ada juga satu masalah, apakah hukum menyapu atas khuf. Kita tahu ia disyariatkan, ia adalah termasuk daripada agama Islam. Orang menyapu atas khuf telah melakukan sesuatu yang disyariatkan, bukan melakukan sesuatu yang diada-adakan. Ini bukan buat bid'ah. Tetapi apakah hukumnya? Adakah dia wajib? Adakah dia sunat atau sebagainya? Jadi dalam hal ini kata ulama bahawa hukum menyapu atas khuf adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula yang mengatakan bahawa menyapu atas khuf ini hukumnya adalah rukhsah, keringanan daripada syariat Islam. Tidak ada yang mengatakan bahawa menyapu atas khuf ini wajib. tidak ada. Kemudian mereka berselisih pendapat, apakah yang lebih afdal, adakah menyapu atas khuf ataupun membasuh kaki. Jadi itu antara perkara yang mereka bahaskan. Jadi dalam hal adakah dia sunnah ataupun dia rukhsah, bila kita katakan dia lah sunnah, maksud di sini bukan sunnah yang kurang daripada wajib. Maknanya kalau kita lakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Maksud mereka sunnah ni adalah sunnah adat kebiasaan Rasulullah SAW, qawlan wa fi'lan, yakni dari sudut sabdanya dan juga dari sudut perbuatannya. Itu dinamakan sunnah. Dan sunnah dalam makna ini lebih umum daripada setakat sunnah yang kalau tak buat tak berdosa. Jadi ada sunnah-sunnah Nabi SAW wajib hukumnya. Ada sunnah Nabi SAW termasuk apa? Perkara pokok dalam akidah Islam. Baik. Jadi bila mereka mengatakan ialah sunnah Rasulullah SAW di sini, maksudnya adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah yang kita baca dalam hadis ini dan yang akan datang. Baik. Kemudian mereka mengatakan dia adalah rukhsah. Apa makna rukhsah? Rukhsah maknanya keringanan. Jadi kalau sesuatu itu rakhis, maknanya dia tidak ghali, dia tidak mahal, dia murah, ini ringan harga dia. Assalamualaikum. Jadi keringanan daripada apa? Maknanya kalau dikatakan rukhsah, mesti ada yang berat kemudian diringankan. Jadi yang berat itu dinamakan azimah. Azimah daripada azam, azimah. Jadi azimah itu berat. Jadi syariat perintahkan sesuatu mesti buat, asal dia itu namanya azimah. Kemudian datang rukhsah, yakni keringanan, tak perlu nak buat ataupun dibuat tetapi dengan cara yang lebih mudah. Itu dia. Seperti solat, azimahnya adalah 4 rakaat per rakaat bagi solat yang ada 4 rakaat, betul tak? Tapi ada kalanya diberikan rukhsah, keringanan, bukan terus tak solat. Tapi apa? Diringankan solatnya, iaitu dikurangkan rakaatnya. Bukan dipindik-pindikkan rukuk sujudnya, bacaannya, tidak. Tetapi dia dikurangkan rakaatnya. Itu pun orang yang dalam safar aja terus dah tak mau solat, atau kapal terbang dia dah tak mau solat. Ada banyak lagi keringanan, duduk pun boleh solat, tak menghadap kiblat pun boleh, boleh solat. Sebab apa? Waktu tak safar pun tak solat, macam mana nak safar? Bila time safar nak solat, itu masalah. Baik. Jadi di sini faham kita ya, makna rukhsah. Jadi rukhsah daripada satu yang berat. Beratnya apa? Membasuh kaki dengan air secara sempurna. Kita dah baca kan hadis-hadis Nabi SAW perintahkan membasuh kaki secara sempurna. Wailul lil aqabi minan nar, irji' fa ahsin wudhu'a. Apa yang binasalah kaki daripada apa? Daripada api neraka sebab tak basuh semuanya. Kembalilah dan ulang wudhu'mu sebab ada sebesar kuku tak dibasuh dengan air. Jadi itu asal berat. Tapi kalau kita pakai khuf, kita diringankan untuk apa ni? Untuk tidak membasuh kaki, kita perlu, tapi kita cumanya menyapu atas khuf tersebut. Itu maknanya rukhsah. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan wajib sapu atas khuf. Tak sapu atas khuf, dosa. Tak ada. Ataupun kita kalau tak pakai khuf, atau kita sedang pakai khuf, kita tak boleh cabutlah khuf tersebut. Baik, kemudian masalah yang berikutnya ataupun kita ada sebutkan apa lagi? Apakah yang afdal? Basuh kaki ke ataupun sapu atas khuf? Ini dah masalah lain eh? Boleh faham ni? Eh? Jadi masalah ini juga dibahaskan oleh ulama. Mana yang afdal? Baik. Jadi ada yang mengatakan yang afdal tak adalah sapu atas khuf. Apa dalil mereka agak? Hadis tadi yang kita baca. Nabi SAW kata tinggalkan dia. Jangan cabut khuf tersebut. Dan Nabi SAW sapu. Jadi itulah yang afdal. Kalau afdal basuh kaki, apa Nabi SAW buat? Buka lah. Kenapa tak buka lagi? Ada dia. Mana Nabi SAW kan? Basuh kaki. Bila Nabi SAW tidak buka khuf, Nabi SAW sapu atas khuf, menyatakan sapu atas khuf, lagi afdal. Tapi ada yang mengatakan basuh kaki lagi afdal. Kenapa? Sebab ini asal. Kebanyakan, bahkan kebanyakan, semua, semua riwayat menyifatkan wuduk Nabi SAW akan mengkhabarkan Nabi SAW akan basuh kaki semuanya sampai ke 2 buku lali. Dan itu juga adalah perintah dalam Al-Quran. Tentu ini lebih afdal daripada sapu atas khuf. Tapi kalau kita teliti, kita amati dua pendapat ini sebenarnya tidak ada percanggahan. Bila kita pecahkan dua pendapat ini mengikut dua keadaan. Jadi pertama, keadaan pertama adalah bila orang itu tak pakai khuf. Yang kedua, bila orang itu sedang pakai khuf. Jadi apa yang afdal baginya? Orang yang tak pakai khuf, yang afdal baginya basuh kaki ataupun pakai khuf lepas tu sapu kaki, sapu khuf. Macam nak ikut sunnah macam pasal dia tak pakai khuf ni, dia pakai khuf lepas tu dia sapu, itu afdal, ataupun dia basuh kaki. Jadi jawab di sini, kalau kita lihat sunnah Nabi SAW, bila Nabi SAW tak pakai khuf, dia akan basuh kaki. Itulah afdal untuk keadaan ini. Baik, untuk keadaan kedua, orang yang sedang pakai khuf, adakah afdal dia buka khuf dan dia basuh kaki? Jawabnya, biarkan, sapu je atas khuf. Macam perbuatan Nabi SAW. Sebab Nabi SAW ada dua sunnah untuk dua keadaan. Jadi kita bila menepati sunnah dalam keadaan yang itu, maka kita betul-betul menepati sunnah. Faham? Inilah mak, cara mengikut sunnah, mengikut keadaan-keadaannya. Bukan semua main apa ni, main basuh dalam satu bakul kita ikut. Nabi buat dia terus kita buat. Nabi pakai tongkat, kita pakai tongkat. Nabi pakai apa? Apa lagi Nabi pakai? Pakai apa? Cincin. Okey, cincin. Cincin tak terus sangat. Tapi kalau cincin ada Muhammad Rasulullah tu memang lain macam lah. Itu betul-betul nak ikut sunnah ke tak apa dia tu. Okey. Nabi pakai sarban, dia pun mesti nak pakai sarban contohnya. Nabi pakai jubah, dia nak pakai jubah. Nabi pakai slipper style itu, dia nak pakai slipper style itu. Sampai orang jual kat internet, slipper Nabi. Oh. Ada, ada. Kat Europe tak salah. Ada orang jual. Kemudian apa lagi Nusa'an buat? Nabi seorang gigi patah, dia pun gigi patah. Kenyang. Baik, jadi semua orang pakai tongkat. Budak 15 tahun pun pakai tongkat. Lelaki perempuan pakai tongkat. Tak naik pergi kerja. Macam budak-budak tadi kalau naik basikal pakai tongkat sekali, memang orang ketawa kan. Ini ke Islam aja. Macam ini ke ikut sunnah. Sebab dia tak dapat beza kan bila Nabi seorang pakai tongkat. Jadi pakai tongkat bukan sunnah dalam semua keadaan. Sunnah bila perlu pakai tongkat, pakai. Ya tidak? Nah, bila perlu pakai khuf, pakai khuf. Bila perlu pakai cincin, pakai cincin. Dan sebagainya. Nah. Balik kita kepada, jadi kita dah selesaikan tentang hukum khuf. Sebab nanti kita akan menggunakan faedah tadi, hukum tadi dalam pembahasan-pembahasan lain berkenaan dengan menyapu atas khuf. Jadi kita tahu khuf itu, menyapu atas khuf itu hukumnya adalah sunnah dan rukhsah. Dan yang afdal adalah mengikut keadaan. Bagi orang tidak memakai khuf, maka dia basuh kaki. Kalau dia pakai khuf, menyapu atas khuf lebih bagus. Menyapu atas khuf lebih bagus. Dan ini menunjukkan bahawa di dalam syariat Islam ni terdapat apa? Keringanan. Diberikan keringanan. Dia tak perlu nak susah-susah cabut khuf. Walaupun susah ni tak adalah susah mana sangat. Betul tak? Susah sangat ke nak cabut khuf? Entah-entah nak pakai khuf tu lagi susah. Entah-entah lah. Tapi di sini tetap ada keringanan. Mungkin ada sebab-sebab lain selain daripada susah nak cabut. Itu juga permasalahan. Kenapa diringankan sapu atas khuf? Kenapa diringankan? Kalau orang apa ni, tutup muka, wanita tutup muka, boleh tak sapu atas atas niqab? Kias dengan apa? Sapu atas khuf, sapu atas sarban. Wah, semua dia nak kias. Tapi kalau pakai tangan panjang, sapu atas apa? Atas baju. Wah, semua boleh kias. Bagus ni. Pasal apa? Syariat Islam ringan, mudah. Semua yang berat dia akan jadi mudah. Itu pun tak boleh juga. Mana ada semua syariat Islam mudah lah ke? Syariat Islam ni ada dua macam. Kadang-kadang daripada mudah, daripada yang susah jadi mudah. Dan kadang-kadang daripada mudah jadi susah. Jadi makin susah. Contohnya puasa. Contohnya solat. Solat mula-mula di syariat berapa kali? Satu hari. Yang masyhur adalah dua kali siang sekali, malam sekali, yang petang sekali. Betul tak? Tapi lepas tu jadi makin senang ke makin susah? Tadarus dia makin susah ke makin senang? Makin susah. Terus lima kali. Jumaat kena lagi datang, wajib pula pergi masjid. Nah, jadi makin susah. Bila di Islam tadarruk dia selalu makin senang. Baik kemudian puasa. Makin senang kepada daripada senang kepada susah ke? Daripada susah pergi senang. Senang pergi susah lagi. Asalnya mula-mula apa? Satu tahun satu hari je. Hari Asyura je wajib puasa. Lepas tu satu bulan, satu tahun bulan Ramadan kena puasa. Jadi lagi makin susah je. Tak pernah orang yang kata, orang yang dakwa yang selalu cakap bahawa Islam ni selalu nak dia ke makin makin mudah, makin mudah, makin mudah. Tidak. Jadi dua-dua ada. Yang daripada susah kepada senang pun ada. Baik. Begitu juga tentang pengharaman arak. Daripada susah ke senang ke senang ke susah. Mana lagi senang, minum arak ke tinggalkan? Lagi orang dah minum lah. Lagi susah nak tinggalkan lah. Jadi mula-mula apa ni? Dibenarkan. Lepas tu dia kata, jangan solat bila mabuk. Betul lah? Akhirnya apa? Arak min amali syaitan. Jadi makin susah. Tapi orang buat juga, orang tak komplain syariat ni semua susah je, apa dah. Tak ada. Jadi di sini tak boleh kita apa ni, stereotip kan apa? Syariat Islam. Jadi ada orang menggunakan apa ni, konon-konon bahawa Islam tu sentiasa mudah untuk menolak beberapa perkara yang dijtihadkan oleh ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih terhadap sesuatu hukum yang pada hawa nafsu mereka susah sangat nak buat dan sebagainya. Baik. Jadi ini untuk masalah khuf ini yang antara contoh daripada susah kepada yang lebih mudah. Dan ada hikmah di sebalik keringanan-keringanan dalam syariat. Ada yang kita tahu, disebutkan oleh ulama, ada yang mungkin kita tak tahu. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui awak, kamu yang tidak mengetahui. Cuma antaranya kata mereka, kaki ini adalah satu anggota badan yang agak sensitif. Baik, kalau kena air selalu ataupun lebih dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan sejuk, dia akan apa, boleh memudaratkan kesihatan seseorang itu. Jadi diringankan untuk menyapu atas khuf. Lebih-lebih lagi dalam perjalanan. Sebab itu bahkan ditambahkan lagi tempoh menyapu atas khuf tersebut. Begitu juga dengan sarban. Sarban juga menutup kepala, dan kepala juga satu tempat anggota yang sensitif. Dalam keadaan-keadaan tertentu, sejuk dan sebagainya, ataupun kalau tak sejuk pun berpeluh, atau kita buka dia akan apa ni, kena udara yang dingin, boleh menjadikan apa ni, boleh memudaratkan kesihatan. Jadi diringankan menyapu atas kepala. Hatta kalau tak pakai sarban pun tetap kita sapu atas kepala. Baik, sebab tu kalau kita diwajibkan, cuba bayangkan wajibkan basuh kepala dengan rambut-rambut ni semua yang panjang-panjang semuanya 5 kali sekali. 5 kali tu minimum. Itu kalau apa tau, kalau awak solat kan, awak ambil wuduk tak ada batal-batal, maknanya untuk setiap tu 5 kali lah. Tapi kalau jenis orang angkat sikit, minum kopi, terus buang angin, batal. Basuh kepala buat rambut yang panjang lagi tak? Kamu mudaratkan. Bukan maknanya susah. Lagi-lagi kalau dalam apa, musim sejuk, air sejuk dan sebagainya. Jadi sebab tu diringankan sapu atas kepala. Sama ada air itu tembus sampai ke kulit kepala ataupun tidak. Ini setakat di atas kepala pun tak apa. Jadi ini semua keringanan daripada syariat. Ini antara hikmah yang mungkin kita boleh dapati kalau kita ta'amul ataupun kita tadabbur ke nas-nas syariat. Baik. Balik kita kepada hadis di dalam sebulan salam. Kita teruskan hadis yang berikutnya. Hadis ke-53 Muka surat 136 daripada kitab terjemahan. Jadi mungkin kita baca sedikit perenggan yang terakhir sebelum hadis. Selanjutnya hadis Mughirah di atas tidak menjelaskan cara mengusap dan ukuran serta tempatnya. Tiga benda, cara mengusap, ukurannya dan tempat nak sapu. Akan tetapi ukuran maknanya apa? Seberapa banyak nak sapu lah. Tempat dia atas ke bawah, kiri ke kanan dan sebagainya. Baik, dan caranya. Akan tetapi akan dijelaskan oleh hadis berikut. Jadi kata Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, walil arba'ati anhu illa an-nasa'i, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha a'la al-khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Dan bagi imam yang 4, al-arba'ah kecuali an-nasa'i, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bahagian atas khuf dan bahagian bawahnya. Pada sanadnya terdapat kelemahan. Dalam nota kaki, Syekh Al-Bani pun kata hadis ini dhaif. Baik. Jadi dalam arba'ah ataupun bagi imam yang empat kecuali Nasa'i, maknanya selain daripada Nasa'i itu siapa? Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Semua meriwayatkan hadis ini daripada siapa? Siapa perawinya? Sahabatnya? Al-Mughirah juga anhu. Yang tak riwayatkan hadis ini dengan lafaz ini adalah An-Nasa'i. Jadi daripada sahabat yang sama, Al-Mughirah bin Syu'bah, tapi cara dia amat berlainan. Iaitu ada tambahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu atas khuf dan bawahnya. Baik, kalau hadis ini sahih, fiqh hadis ini adalah inilah sunnah cara menyapu khuf. Jadi maknanya menyapu atas khuf yang ada dalam hadis Mughirah sebelum ini, famasaha alaihima, dia menyapu keduanya atau atas keduanya, maknanya menyapu atas dan bawah khuf. Baik, itu adalah pemahaman daripada hadis ini. Dan ini adalah pendapat sebahagian ulama, menyapu atas khuf dan juga di bawah khuf. Baik. Dalam macam-macam mazhab, ada beberapa pendapat di kalangan mazhab tersebut yang kata disunatkan menyapu bawah khuf, tetapi tidak diwajibkan. Adapun menyapu atas khuf, wajib hukumnya. Jadi kita ada dua perkara di sini, satu yang mana yang wajib, mana yang sunat. Jadi hampir-hampir tak ada ulama yang mewajibkan sapu bawah khuf, tapak kaki tu. Hampir-hampir tak ada. Tapi saya kata hampir-hampir sebab apa? Ada jugalah. Tak payah nak sebutkan. Tak menampak dia tu agak ganjil. Kebanyakan mengata sunat saja sapu atas khuf. Ada pun menyapu atas khuf, menyapu bawah khuf. Menyapu atas khuf, kebanyakan mengatakan wajib menyapu atas khuf. Dan dalil mereka adalah asal yang terdapat di dalam hadis Mughirah tadi, bahawa Nabi SAW menyapu atasnya. Dan yang akan datang daripada hadis-hadis lain, daripada hadis Ali radhiyallahu anhu. Baik, walau bagaimanapun kedudukan hadis ini daripada sudut sahih atau tak sahih, fi isnadihi dha'f, di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Jadi ini adalah hukum daripada seorang alim, seorang ulama hadis, iaitu Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi ini tak payah nak dipertikaikan lagi sebenarnya asal dia. Jadi hukum-hukum Ibn Hajar Asqalani mu'tabar. Baik. Tetapi kalau orang nak tanya, kenapa dia lemah? Apa yang dalam sanadnya yang buat dia lemah? Jadi di sini ada sedikit tambahan boleh dijadikan faedah. Hadis ini diriwayatkan semuanya daripada dia ada, tadi disebutkan bahawa tiga orang kan daripada empat ulama hadis. Jadi tentulah sanadnya tak sama. Sebab apa? Kalau contohnya Abu Dawud, dia akan riwayatkan daripada guru dia sendiri, itulah. Guru dia dengan guru Ibnu Majah, dengan guru At-Tirmidzi, mungkin lain-lain. Baik. Tetapi semuanya akan sampai pada satu tempat, satu sanad yang sama, iaitu daripada yang akan disebutkan Al-Walid ibn Muslim, An Thawr ibn Yazid, An Raja' ibn Haywah, An Katib al-Mughirah, An al-Mughirah. Jadi itu sanadnya. Mungkin kita boleh tulis. Ini bahasa Arab ya? Daripada Raja bin Haywa. Dari Katib. Penulis Al-Mughira. Daripada Al-Mughira. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi apa sana, apa hadis dia kat atas ya? Nabi SAW sapu atas dan bawa aku. Sebenarnya banyak lagi lah. Ada, kita boleh. Betul tak? Siapa yang riwayatkan hadis ni? Abu Daud. Betul tak? Betul tak? Lagi? Tirmizi. Lagi? Ibn Majah. Ini minimum lah yang disebutkan dalam kitab. Sebenarnya ada lagi yang diriwayatkan. Jadi ini maknanya talata bi arba'ah illa An-Nasa'i. Yang tak diriwayatkan tadi ni cuma Abu Daud tadi. Siapa? An-Nasa'i tadi. Dengan lafaz ni. Dan antara Abu Daud dengan Walid bin Musdaim ni semuanya ada lagi lah guru-guru mereka. Guru-guru kita tak payah cek. Sebenarnya guru-guru sunan-sunan ni semua tikok-tikok power. Ada macam Abu Daud. Kadang guru dia siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Kadang guru dia dengan guru Imam Bukhari punya guru sama. Imam Muslimnya pun sama. Dia sezaman. Yang agak jauh sikit ni Tirmizi. Ibn Majah ni ada sikit problem. Tapi kalau dalam ini kita tak payah cek. Jadi semua akan bertemu dekat sini. Jadi kalau hadis ini sahih-sahih lah. Kalau lemah, lemah macam mana kita cakap. Jadi lemahnya kata ulama, ada 5 kelemahan kat sini. Pertama kata mereka dekat sini, Taur ni tak dengar daripada Rajab bin Haywah. Boleh? Disebutkan oleh ulama. Antara yang cakap seperti ini adalah apa? Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud. Jadi dua ulama hadis kata tahu tak dengar daripada Rajab bin Haywah. Kalau tak dengar maknanya apa? Terputus. Terputus hadis dhaif ni satu dah cukup sebenarnya. Baik. Kemudian ada mursal. Hadis ini mursal. Maknanya mursal, tabi'in dia ni, dekat sini terputus. Dia tak dengar daripada Mughirah. Bukan tak dengar daripada Mughirah. Dia kata, aku dengar daripada Nabi SAW. Dia tak sebutkan. Mughirah kata, Nabi SAW sabdakan. Tapi kalau kita lihat hadis ni, sanad dia sampaikan kat Mughirah. Tapi kenapa ulama kata mursal? Yang ini antara Katib dan apa? Dan Mughirah. Sebab ini adalah salah satu daripada jalur hadis. Ada sebut apa? Mughirah. Tetapi dalam jalur-jalur lain tak disebutkan Mughirah. Orang kata, orang kata, jadi sekarang kita ada apa? Kita ada jalur yang kata dia bersambung. Kita ada jalur yang kata dia terputus kat sini. Kemudian daripada sudut riwayat-riwayat yang banyak tu, yang kata terputus itu lebih kuat daripada riwayat yang ini. Jadi ini maknanya ada iftirak, ada keguncangan dalam sanad. Jadi sebab tu ulama mentakdirkan bahawa hadis ini hadis ini mursal. Dan penyakit dia, siapa yang jadikan dia bersambung sampai Nabi SAW? Kata mereka penyakit dia adalah orang ni. Walid ini, dia seorang aja dalam banyak-banyak perawi-perawi lain yang riwayatkan hadis ini. Dia kata, Katib Mughirah daripada Mughirah daripada Nabi SAW. Walid bin Muslim ni boleh dipercayai. dia ada kat dalam kitab-kitab sunan. Baik. Tetapi orang yang riwayatkan mursal ini adalah Abdullah Ibn al-Mubarak. Mungkin kita pernah dengar nama ni. Banding dengan Walid bin Muslim, siapa lagi hebat? Lebih hafal Abdullah bin Mubarak. Sebab tu kata ulama, Walid bin Muslim tak boleh pikul sorang-sorang bawa sanad Abi Hurairah. Di bahasa saya terjemah kasar, senang nak faham. Dia seorang dia tak boleh sanggup pikul ini. Banding dengan kalau Abdullah bin Mubarak yang cakap macam itu, kita boleh terima lah. Sebab dia lebih hebat, lebih hafal. Jadi dia dah mukhalafah dekat dekat sini. Boleh? Jadi itu semua walau bagaimanapun terdapat mutabah untuk si Walid ni, baru sambung juga sampai Mughirah yang diwayatkan macam gini. Tapi nama dia Ibrahim Ibn Abi Yahya. Dia pun bukan Walid dia seorang, dia pun ada riwayat lain sampai kepada Mughirah. Kalau nak ikutkan, boleh dia dengan dia kuatkan, boleh lawan Abdullah bin Mubarak. Tapi Ibrahim bin Abi Yahya ini guru pada Imam Syafi'i yang dituduh sebagai kazzab, pembohong. Jadi sebab tu ulama tak heran, tak tengok pun apa ni, tak tengok pun sanad ataupun riwayat daripada Ibrahim bin Abi Yahya. Ini yang riwayatkan hadis Haul, hadis Musyammas dan sebagainya. Tapi sayangnya dia adalah guru Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i seorang aja yang apa? Yang berpuja dengan Ibrahim bin Abi Yahya. Ini yang betulnya hadis Musa mengikut jalan daripada Abdullah bin Mubarak. Baik, itu penyakit dia. Kemudian yang ketiga adalah hadis ini bersalahan dengan semua hadis. Satu je sebenarnya dah cukup hadis ni baik, tak boleh pakai untuk hukum akal. Dua, tiga. Kalau hadis ni sahih pun, dia bersalah dengan hadis yang tadi riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah juga. Kalau Nabi SAW hanya satu atas atas kuf. So, kalau kita tengok semua riwayat lain, tak ada satu pun yang sebut apa sapu bawa kuf juga, kecuali riwayat Walid bin. Jadi di sini saya nak ambil perhatian, jangan tengok ni. Kalau kau tengok ni, wah ni Abu Daud, ini Tirmizi, ini Ibn Majah. Macam kat dalam kitab Fadhail Amal kan ada. Kenapa? Kita ya Abu Midin kalau nampak hadis cantik. Sebab apa? Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah. Tapi orang tak tahu keadaan sanadnya sampai awak periksa. Salah dia bukan salah diorang. Jangan kata bahawa diorang ni takkan tak tahu. Bodoh, kita lagi tahu. Sekiranya baik hadis lemah lah, terputus lah, apa, mursal lah, apa semua. Sebab mereka ada maksud mereka dan ada uzur mereka, kenapa mereka riwayatkan hadis ini dalam kitab mereka. Jangan dia bawa hadis dan dia tahu hadis tu ni. Pasal dia dah bilang pun hadis tu ni. Cuma kita yang tak periksa buku dia, dia dah cakap kat situ, kita tak tengok. Ataupun dalam bab itu tak ada hadis yang lebih kuat daripada hadis ini, dia masukkan hadis ini. Bukan untuk berhujah dengan dengan hadis ini dan macam-macam sebab yang lain. Boleh? Dan kita tahu bahawa hadis ini digunakan oleh sebahagian ulama bahawa sunat kita sapu juga ada bawah bawah kuf. Kemudian ada dua lagi penyakit. Tapi dua penyakit ini boleh dijawab. Dua penyakit yang boleh dijawab, bukan boleh diubat ya. Penyakit maknanya dia bukan betul-betulnya penyakit. Penyakit pertama kata mereka, Walid dekat sini bertadlis. Dia juga lah try je. Buat cuba dah faham. Tadlis tahu benda lah. Dia kalau ucakar, kalau meriwayatkan hadis, dia kata an macam ni kan. Walid bin Muslim qala an Thawr bin Yazid, dari, dia gunakan dari. Dari ni kalau orangnya bertadlis, biasanya apa ni, dia tak dengar daripada dia. Dia dengar daripada mana orang lain, baru dengar daripada dia. Tapi dia cakap daripada ni. Bila dia cakap dari daripada Saul, kita ingatkan betul lah daripada dia. Sebab apa? Ini tanda guru dia juga. Ataupun dia satu zaman atau duduk satu negeri. Kita orang ingatkan dia dengar daripada dia. Tapi maksudnya dari ni kan boleh dari boleh dari direct ke dari indirect kan? Biasanya dari indirect. Indirect tu yang kita tak tahu siapa. Biasanya yang yang lain ni sebenarnya macam inilah. Dia gini lah. Dia ada lagi satu orang kat sini. Siapa dia? Mungkin kadang-kadang ada dua orang kat sini baru naik kat atas. Jadi itu lemah. Orang-orang macam Walid ini, dia pula masyhur. Bukan sikit-sikit dia buat tadlis. Dia banyak masyhur. Walid di Muslim. Jadi kalau dia kata dari, dan dalam riwayat ni dia kata dari Thawb bin Yazid, dia apa ni, adalah pendapat yang lemah. Ataupun hadis yang lemah. Tapi ini boleh dijawab sebab ada riwayat lain. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata haddatsani atau haddatsana Thawb. Jadi ini boleh dijawab lah. Satu lagi adalah Katib. Katib ni penulis, Mughira ni majhul. Katib ni siapa? Tak kenal siapa dia. Tapi ini juga dijawab oleh ulama, Thawb, kamu tak kenal. Tapi kita semua kenal siapa dia. Nama dia Warrad. Dan ni tak ada masalah sebab dia ada apa ni? Dia ada kat dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim pakai riwayat dia. Jadi memang dia boleh tak boleh diterima. Jadi yang penyakit-penyakit yang betul-betul melemahkan hadis ni adalah tiga hadis. Jadi, kalau kita dah faham ni, boleh tak beramal dengan hadis ini bila kita sapu khuf, sapu bawah sekali? Jawabnya apa? Tidak boleh. Yang tidak boleh. Siapa buat maka dia telah menyalahi sunnah sebab dia beramal dengan hadis lemah. Ini adalah satu dunia lain. Dunia apa? Dunia sana apa semua penyakit dan seterusnya. Yang kita pula yang sakit. Saya kasih sikit-sikit je yang penting-penting. Itu kalau saya sempat kaji juga. Biasanya kita dengar isnadu dhaif wa fi isnadhi dhaif. Imam Ibn Hajar kata gitu, lemah bawah footnote lemah, okey dah lemah, kita nak cek apa lagi kan. Tapi saya cuba dekatkan ilmu ni kepada awak semua. Dekatkan aja. Dan berapa dekat dia boleh sampai kepada awak, dia balik kepada awak. Selain daripada saya dah sampaikan, awak nak ambil dia ataupun ataupun kurang nak ambil atau sebagainya, lagi semangat kita nak kita dekatkan sikit je dia dah dekat. Kalau kita dekatnya dekat pun tak dekat-dekat juga makin pening lagi. Saya ini dah dimudahkan, dah diringkaskan. Jadi ini jelah riwayat yang menyapu bawah khuf. Yang kita dah nampak penyakit-penyakit. Baik, kemudian kita baca sikit kata-kata Imam As-Sana'ani dalam kitab Subulus Salam, tafsir hadis yang dipahami dari ucapan penulis dan bagi imam yang empat al-arba'ah kecuali An-Nasa'i, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bahagian atas khuf dan bahagian bawahnya. Pada sanadnya terdapat kelemahan. Dia menerangkan bahawa tempat yang diusap adalah bahagian atas dan bawahnya. Baik, akan disebutkan yang berpendapat demikian, tetapi ia telah mengisyaratkan akan kelemahannya. Ini Ibnu Hajar. Dia telah menjelaskan segi kelemahannya dalam At-Talkhis. Kat mana dia lemah? Yang macam ni kita cakap ni. Ada kat dalam kitab lain, itu kitab Ibnu Hajar, At-Talkhisul Habir. Talkhisul Habir ni kita mengeluarkan sanad-sanad ni semua dan membahaskannya, cari kelemahan dia dan sebagainya, jalan-jalan dia. Ada satu kitab Takhrij hadis-hadis yang digunapakai oleh mazhab Syafi'i. Talkhis maknanya ringkasan, Habir tu maknanya apa? Dakwat lah lebih kurang . Jadi nak ringkaskan dakwat tapi cerita dia panjang. Jadi semua dia hadis yang ada dekat situ semua dia bungkar balik dan dia hukumkan hadis tersebut. Siapa buat ni? Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Baik. Dan bahawa para imam hadis telah melemahkannya dengan Mughirah ini. Ini tak berapa jalan eh. Melemahkannya hadis Mughirah ni lah. Riwayat ni. Demikian pula ia telah menerangkan tempat yang diusap. Baik. Hadis yang bertentangan dengan hadis Mughirah ini adalah hadis berikut. Ini untuk perkara yang nombor tiga, ia berselahan dengan semua hadis sahih. Sama ada hadis itu riwayat Mughirah juga ataupun tidak. Baik, hadis yang berikutnya 54. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu. Wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala zahiri khuffaihi. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Ali radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, seandainya agama itu didasarkan pada akal, niscaya bahagian bawah khuf lebih layak diusap daripada bahagian atasnya. Dan sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bahagian atas kedua khufnya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad hasan. Baik. Jadi hadis ini adalah hadis daripada Ali radhiyallahu an. Dan kita telah jumpa hadis-hadis daripada Ali sebelum ini dalam kitabul wudu. Jadi kata beliau, hadis ini datang daripada beliau. Permulaannya datang daripada Ali radhiyallahu an, bukan daripada Nabi SAW. Jadi yang depan tu bukan hadis, tapi adalah asar daripada Ali radhiyallahu an. Tapi Ali radhiyallahu an adalah seorang sahabat. Jadi pendapat seorang sahabat ada juga apa ni, weight ni ada apa, ada value dia. Baik. Kata Ali radhiyallahu an, kalaulah agama ini didasarkan pada akal, law kana dinu bir-ra'y. Agama kita semua faham, termasuk dekat dalam agama adalah akidah. Akidah kalau kita boleh pakai akal, itulah lagi teruk. Dan ada juga yang berkaitan dengan hukum mahkam, seperti dalam masalah wuduk, masalah siapa atas khuf. Baik, kalau agama keseluruhannya boleh kita bersandarkan dengan akal, bir-ra'i. Ra'i adalah pendapat. Pendapat yang berdasarkan asalnya daripada akal. Tentulah bawah khuf lebih baik, lebih layak, aula, maknanya lebih patut disapu daripada atas. Betul ke tak betul eh? Ikut akal. Lebih baik kita sapu bawah daripada sapu atas. Sebab apa? Agak-agak ikut akal apa? Mana yang lebih? Sapu ni kenapa sapu? Pasal kotor. Okay. Jadi mana yang lebih kotor? Atas khuf ke bawah khuf? Jadi khuf itu tempat letak sarung kaki. Jadi kaki itu yang lebih kotor bawahnya, sebab kita jalan atas atas tanah. Jadi bawah tapak kaki itu yang kena tanah. Atas itu tak kena tanah langsung. Debu tu cerita lain lah. Tapi kalau debu pun kena atas, bawah lagi teruk, dia pijak debu. Jadi yang sepatutnya ikut akal lah, hendaklah kita sapu atas, sapu bawah. Itu kata Ali radhiyallahu an. Kata-kata ini ada beberapa kontroversinya. Pertama, seolah-olah Ali radhiyallahu an, dia punya pemikiran, dia ada sudut penggunaan akal dia tu lain lah. Maknanya dalam dia pandang agama tu dan apa akal yang dia lihat tu, selalu seolah-olah akal tu bercanggah dengan nas, dengan dalil. Seolah-olah macam tu. Sedangkan ni adalah Ali radhiyallahu anhu, seorang ulama daripada kalangan fuqaha sahabat, orang yang faham. Kedua, kontroversi kedua, seolah-olah agama ini tak boleh pakai akal langsung. Ini bagi orang-orang modernis dan orang-orang apa lagi, liberal, orang-orang apa lagi lah, plural dan sebagainya. Plural ada, pluralis lah. Pluralis apa? Semua agama sama, semua Tuhan sama. Tuhan kat gereja dengan Tuhan kat masjid. Macam kemarin tu kan, mufti Syria tu kan, semua sama, Tuhan Hindu pun sama. Sebab tu pakai nama sama sudahlah, nama Allah semua boleh pakai. Kak Misha kecoh kan, jangan cakap kat sini, nanti terbakar. Tak terbakar. Oh, tak terbakar apa ni? Tak terbakar. Sebaik bukan pasal tu. Jadi seolah-olah agama tu ni tak boleh pakai, tak boleh pakai akal. Sedangkan apa ni, syariat tak akan mewajibkan sesuatu kecuali untuk orang yang apa? Orang berakal. Orang yang tidak berakal, anak kecil, orang gila, tak diperintahkan apa-apa, tak dilarang apa-apa. Jangan ni. Orang yang tidur pun kira macam tak ber, tak berakal. Sebab tu kalau orang tidur buat apa-apa, tak dihukum. Baik. Kecuali kalau tidur tengah driving, pelanggar orang. Kena hukum tak kakak? Syariat Islam kena hukum tak? Cuai. Dia anggap cuai. Dia tahu dia dah ngantuk, dia bawa dia. Kecuali tiba-tiba terus ngantuk. Ngantuk pula datang tiba-tiba. Ha? Pernah? Tapi orang selalu cakap tiba-tiba ngantuk. Mana dia tiba-tiba ngantuk? Dia datang dengan apa ni? Tadarut juga. Dia datang pelan-pelan, sikit. Dia tahan lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Lama-lama apa? Hilang. Hilang steering pun bagaimana? Tak boleh kat mahkamah orang kata tiba-tiba datang ngantuk. Tak mungkin. Jadi mesti ada tanda-tandanya. Jadi apa awak buat? Awak terus, awak terus bawa mana awak cuai. Yang terbunuh orang lain boleh lah. Cuba yang terbunuh keluarga dia, anak dia. Mesti dia akan tuntut. Mesti tak puas hati lah. Tak ada. Baik, jadi balik kepada hadis. Seolah-olah agama ni tak boleh gunakan akal. Jadi macam mana nak jawab? Kata ulama, yang dimaksud dengan ra'yun kat sini bukan semua akal, fikiran. Sebab ra'yun ni ada dua. Pendapat atau ra'yun gunakan akal fikiran semata yang tidak bersokong atau tidak disokong dengan dalil, dengan pemahaman dalil. Ha, itu adalah ra'yun mazmum. Yang ini pendapat-pendapat yang tercela. Ini lebih-lebih lagi dalam tempat-tempat yang tak boleh pakai akal lah. Seperti dalam bab akidah. Baik. Tapi di sana adalah akal-akal yang tidak tercela, bahkan terpuji. Sebab dia cuba gunakan akal dia untuk memahami wahyu. Baik. Dan kalau mungkin kita nak kategorikan lagi akal, akalnya ada dua ataupun pendapatnya ada dua. Satu, zahir akal. Maknanya mula-mula sekali daripada sudut pendapat ataupun pandangan macam gini. Tapi bila digunakan akal dengan lebih mendalam, dia jumpa apa ni? Pendapat lain. Biasa kan macam itu. Sekali pandang, ni sekali pandang lah. Sekali pandang macam gini. Sekali dua kali pandang, alamak makin teruk lagi. Sekali pandang macam lawa, tapi biasa dua kali pandang makin teruk. Jadi yang dimaksudkan dekat sini adalah pandangan pertama, yakni fikiran pertama. Sekali punya fikir, bawa khuf lebih patut kita sapu. Itu first time dia fikir. Sebab apa dia tak perasan bahawa khuf tu apa ni, menyapu atas khuf bukan maknanya untuk membersihkan kekotoran. Dia tak perasan gitu. Baik. Tapi bila dia fikir lebih sekali, lebih mendalam lagi, baru dia nampak hikmah daripada menyapu atas khuf dan bukan bawah khuf. Sebenarnya bersandarkan aku sesuai dengan akal fikiran yang disokong dengan Allah. Sebagaimana? Jawabnya macam gini. Taruhlah khuf tu, bawah dia kan memang kotor kan? Daripada atas. Sekarang awak basuh bawah khuf ke awak sapu bawah khuf? Sapu ke basuh bawah khuf? Sapu ke basuh? Kalau basuh bersih lah. Tapi kita sapu. Sekarang kalau ada kotor awak sapu makin bersih, makin kotor. Makin kotor. Kalau syariat suruh sapu bawah khuf ikut pandangan pertama, memang tak sesuai dengan akal. Itu kira kerja bodoh. Sapu bawah, bawah khuf makin kotor. Sebab tu dia cuba suruh sapu atas, atas khuf tak payah disuruh sapu bawah khuf. Faham? Jadi rupa-rupanya syariat menyapu atas khuf bukan bawah dan atas, lebih bersesuaian dengan akal juga. Jadi tetapi maksud daripada ra'yu dekat dalam hadis ini adalah ra'yu mana? Ra'yu yang tidak bersandar dengan nas ataupun yang merupakan zahir pandangan. Ini pandangan pertama. Badi ar-ra'y. Boleh? Jadi sebenarnya sapu atas lebih sesuai dengan akal. Bukan seperti yang kita mungkin faham kalau kita baca lagi sekali ini. Hadis ini, kita baca lagi sekali. kalaulah agama itu didasarkan pada akal, nescaya bahagian bawah khuf lebih layak diusap daripada bahagian atasnya. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bahagian atas kedua khufnya. Jadi bahagian yang kedua tu adalah hadis. Sebab dia kata aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu. Dan ini dikategorikan sebagai hadis apa? Hadis ni ada berapa macam? Tiga macam. Satu adalah hadis. Siapa dah baca mustalah hadis? Hadis perbuatan, hadis percakapan, hadis persetujuan, takrir. Jadi ni hadis apa? Hadis perbuatan. Tak ada Nabi SAW tak cakap apa-apa. Yang ada cuma fa'il Nabi SAW. Hadis fa'ili. Hadis fa'ili pun boleh pakai juga. Bukan wajib dipakai. Jadi dengan ini kita berhenti untuk salat isyak, salat jalan sama dengan hadis lain. Allah. Assalamualaikum.